Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Iqra' matan. Qala Syaikhul Islami Muhammadun Ibnu Abdul Wahhabi rahimahullahu ta'ala fi risalatihi ila ahli al-Qasimi lamma sa'aluhu an aqidatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ushidullaha wa man hadarani minal malaikati wa ushidukum anni a'taqidu ma'taqadathul firqatun najiyatu ahlu sunnati wal jama'ati. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menjawab permintaan Ahlul Qasim, penduduk Qasim, di saat mereka bertanya tentang keyakinan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan basmalah, iktidaan bil kitab, iktidaan bis sunnah. Ushidullah wa man hadarani minal malaikah. Aku bersaksi, kata beliau rahimahullahu ta'ala, atas nama Allah jalla fi'ula dan atas nama para malaikat yang menghadiriku, wa ushidukum, serta aku bersaksi kepada kalian. Apa isi dari persaksian beliau? Anni a'taqidu ma'taqadathul firqatun najiyah, bahwa aku meyakini seperti yang diyakini oleh al-firqatun najiyah, ahlu sunnati wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Khawati fiddin, khutil kiram, ahibati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Yaqulu ma'ali syekh Doktor Ibn Saleh Fauzan hafidhahullahu ta'ala, ushidullah wa man hadarani minal malaikati wa ushidukum ka'anna hadha ma'khudan min qawlihi ta'ala shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu awlul ilm. Persaksian beliau rahimahullahu ta'ala atas nama para atas nama Allah azza wa jalla dan para malaikat serta seluruh yang hadir, bersumber dari firman Allah azza wa jalla berlandaskan surat Al-Imran ayat yang ke-18, bahwa Allah azza wa jalla bersaksi, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Dia, juga para malaikat dan ahlul ilm. Mereka para malaikat dan juga ahlul ilm diikutsertakan oleh Allah azza wa jalla dalam persaksian ini, persaksian tauhid. Fahuwa yushhidullah jalla wa ala wa yushhidul malaikah wa yushhidul ulama ala aqidatihi. Beliau rahimahullahu ta'ala bersaksi atas nama Allah Jalla wa'ala, para malaikat dan juga para ulama akan kemurnian dan kelurusan akidah beliau rahimahullah. Wa annahu ma jaa bi syai'in jadid, sama sekali beliau tidak datang dengan membawa ajaran baru, au bi taghyiri dinillah kama yuqalu an, atau merubah agama Allah SWT seperti yang diisukan, diseperluaskan oleh mereka, a'da'uddin wa a'da'usunnah ila yaumina hadha qatalahumullah la kasarahumullah wa innama ja'a bil haqqis sharih, beliau datang dengan membawa kebenaran yang nyata, alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Wa qawluhu anni a'taqidu ma taqadatul firqatun najiyah, aqidatul firqatun najiyah hiya allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan tegas menyaksikan bahwa aku meyakini apa-apa yang telah diyakini oleh al-firqatun najiyah. Siapa itu firqatun najiyah? Kata Syekh Ma'ali Doktor Salih bin Fauzan, al-firqatun najiyah seperti yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah, qalu man hiya, qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm hu ashabi. Umat ini benar-benar akan berkotak-kotak menjadi 73 firqah, seluruhnya berada di an-nar kecuali satu. Siapa mereka? Tanya para sahabat. Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ashabi. Yang satu ini, firqatun najiyah ini, adalah mereka-mereka yang berada di atas jalanku pada hari ini dan jalan para sahabatku. Akhrajahu Tirmidzi fi sunanihi, dikeluarkan hadis di atas oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau menyatakan di situ, hadza hadisun gharibun la na'rifu illa min hadzal wajh. Ini hadis gharib yang kami tidak mengetahui kecuali dari jalur ini. Apa hadis gharib pengertiannya? Kata Imam Bayyuquni, kalau lupa minta bantuan. Sudah. Wakul Abzid. Ucapan Imam Al-Bayyuquni. Ahsan. Sudah sampai belum? Sudah lewat kan? Sudah lewat. Tadi pagi apa bahasanya? Sudah dicuri sama setan. Tadi pagi apa bahasanya sih? Syad. Apa baitnya? Wa ma yukhalif. Gharib, kata Imam Al-Bayyuquni, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Rawinya satu, gharib. Yang kedua diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak, Al-Imam Al-Hakim Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abdullah An-Naisaburi, yang wafat pada tahun 405 Hijriah. Dikatakan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, Imamul Hafidz An-Naqid. Gelar beliau, pujian dari para a'immatun a'immatul Islam, a'immatuddin. Al-Allamah Syekhul Muhaddisin. Syekhnya Ahlul Hadis. Sannafa wa kharraja wa jarraha wa addala wa sahaha wa allala wa kana min buhuril ilm. Ilmunya luar biasa. Al-Hafidhul Kabir Imamul Muhaddithin. Ini di dalam Siyar Alamin Nubala tentang beliau Al-Hakim. Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Innaisaburi. Mustadraknya cetakan kita ada 6 jilid. Jilid terakhir, jilid yang ke-6, Fihris daftar isi. Mustadrak di mana di situ beliau membagi hadis-hadis menjadi 3 bagian. Yang pertama, seluruh hadis yang telah disepakati kesohihannya oleh al-Imam Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. Yang kedua, sohih menurut beliau Al-Hakim meskipun dihukumi dhaif menurut mereka berdua atau salah satu dari keduanya. Yang ketiga, dhaif. Kemudian beliau jelaskan di situ barakallahu fikum alasan-alasannya. Dalam Mustadrak wa ghairuhuma min hadithi Abdullah ibn Amr ibn Aus wa akhrajahu Ibn Hibban fi sahihihi wa Abu Dawud fi sunani wa ghairuhuma min hadithi Abi Hurairah wa ja'an jama'atin akharin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti datang dari siapa selain mereka berdua, Anas bin Malik, juga datang dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, juga Muawiyah, Amr ibn Auf al-Muzani, Auf ibn Malik, Abu Umamah, Jabir bin Abdullah, jamaatun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Undur sunnah Ibn Abi Asim wa Nazm al-Mutanathir min al-hadithil mutawatir. Jadi hadis di atas disebut dengan apa? Hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir. Karya Al-Kattani. Al-Kattani ini nama beliau adalah Muhammad Ibn Ja'far. Ya, Al-Kattani Muhammad Ibn Ja'far Al-Husaini Al-Idrisi Al-Kattani. Halaman 45. Barakallahu fikum. Datang hadis di atas ya, menjelaskan tentang Firqatun Najiyah itu jam'un minas sahabah. Sekian dari para sahabat. Barakallahu fikum. Sumiyat An-Najiyah li'annaha najat minan nar. Kata beliau hafizahullah ta'ala wa ra'ah saddada khutah, dikatakan Najiyah karena memang selamat dari an-nar. Kullu hadhil firaq fin nar illa hadhil firaqah fahiyan najiyatu minan nar wa hadhi awsafuha. Seluruh firaq-firaq yang ada dari 73 golongan itu yang bercerai-berai, yang berkotak-kotak, nah itu semuanya di an-nar kecuali satu firaqah, yaitu selamat dari an-nar. Bagaimana sifat mereka? Sifat mereka ya, di antaranya awalan annaha najiyah. Ya. Jelas mereka selamat dari an-nar biiznillahi jalla fi'ula. Tsaniyan annahum ahlus sunnah. Ciri yang kedua, mereka adalah ahlus sunnah. Alladzina ya'khuduna bis sunnah. Di mana mereka adalah firqah yang selalu mementingkan dan berkomitmen berpegang teguh di atas sunnah. Wa hiya tariqatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang dimaksud adalah tariqat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya ta'ni al-Qur'an wa ta'ni al-hadits as-sahihah, yaitu Al-Qur'an dan hadits as-sahihah. Ma kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah di mana mereka benar-benar berada di atas jalan an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kama qala man kana ala mithl ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Al-firqatun najiyah. Mereka adalah golongan ya, yang berada di atas jalan yang telah dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ini adalah kunci makhraj dari segala problem yang dihadapi oleh mereka. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Walam ya'khudhu bi madhhabil Jahmiyah awil Mu'tazilah wal Khawarij ghairihim minal firaq inna ma akhadhu manhaj ahli sunnah al mutamassikin bis sunnah. Ahli sunnah yang komitmen selalu berupaya di atas sunnah, di atas thariqah Rasul, mereka sama sekali tidak bermadhab Jahmiyah dan juga Mu'tazilah, Khawarij, atau selain dari mereka, dari firak-firak al-dallah yang ada. Tetapi mereka komitmen berpegang teguh di atas manhaj ahlu sunnah al-mutamassikina bisunnah. Ini mereka. Thalithan wal-jama'ah, sifat yang ketiga al-jama'ah. Summu bil-jama'ah li'annahum mustami'una al-haq laisa bainahum ikhtilaf la yakhtalifuna fi aqidatihim innama aqidatuhum wahidah. Summu bil jamaah disebut disifati dengan jamaah karena mereka selalu berkumpul di atas al-haq. Tidak ada ikhtilaf di antara mereka. Keyakinan i'tiqad mereka satu. Wa in kanu yakhtalifuna fil masailil fiqhiyyati wal masail far'iyyatil mustanbathah. Sekalipun mereka harus berbeda pendapat dalam persoalan fikih dan persoalan cabang yang mustanbathah, hasil kesimpulan dari mustahid terhadap penelitian Al-Quran dan Sunnah. Sekalipun mereka berselisih dalam masalah fikhiyah, masail al-far'iyyah al-mustanbathah min al-kitabi wa sunnah. Fahadha la yadur, kata beliau hafizahullah wa saddada khutah, yang seperti ini tidak membahayakan. Al-ikhtilaf fil fikhi la yadur. Limadha? Li'annahu nasyon an ijtihad. Wal ijtihad yakhtalif. Wan nasu laysu ala haddin sawa fi malakatil ijtihad. Kenapa tidak membahayakan perbedaan pendapat dalam masalah fikhiyah dan far'iyah? Karena itu muncul dari ijtihad. Sementara yang namanya ijtihad itu bertingkat-tingkat. Para ulama tidak sama rata di dalam kemampuan al-ijtihad. Inilah makna dari firman Allah SWT, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang berilmu masih ada lagi yang lebih berilmu. Terus sampai ilmu itu berujung kepada Allah SWT. Terkadang Allah SWT berikan kemampuan ijtihad yang luar biasa kepada alim ulama fulan, al-hafidh al-mufassir. Kepada yang lain hanya beberapa, yang lainnya lagi di bawahnya lagi. Ikhtilaf, yakhtalif, tidak sama rata dalam masalah istita'ah fil ijtihad. Amal aqidah fa innaha la taqbal ijtihad bal yajib an takuna wahidah li annaha tawqifiyah. Qala ta'ala wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sementara dalam persoalan keyakinan aqaid i'tiqad barakallahu fikum itu tidak bisa menerima padanya al-ijtihad, yang wajib satu, sebab itu adalah tauqifiyah. seperti yang Allah Azza wa Jalla khabarkan dalam surat Al-Anbiya 92, bahwa ini agama, ini agama tauhid, ya, barakallahu fikum, adalah agama kalian seluruhnya, agama yang satu, ummatan wahidah, wa ana rabbukum fa'budun, aku adalah Rabb kalian, maka beribadalah kepada aku. Hadhihi ummatun wahidah, la taqbalul ikhtilaf, ta'budu rabban wahidan. Ini merupakan umat yang satu, sehingga tidak menerima perbedaan etikot dan juga menyembah Rabb yang satu. Wa fil ayatil ukhra, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, wa ana rabbukum fattaqun, fataqatta'u amrahum bainahum zubura, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Allah Azza wa Jalla juga khabarkan di dalam surat Al-Mu'minun 50 yang kedua dan 53, bahwa agama ini, agama tauhid, adalah agama kalian seluruhnya, agama yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun. Setelah itu, fataqattu amrahum bainam subura. Mereka itu mulai bercerai-berai di dalam urusan agama mereka, sehingga mereka menjadi sekian kelompok, seperti yang Rasul khabarkan, salasin wasaba'in firqah, 73 golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok, setiap hizb, setiap firqahnya, setiap golongannya, setiap ormas-ormasnya, mereka bangga, bahagia dan puas dengan apa yang mereka miliki. Zamma alladhina ikhtalafu li anna al-ikhtilafa fil aqidati la yajuz. Allah Azza wa Jalla dalam ayat di atas mencela mereka-mereka yang ikhtilaf di dalam masail al-aqidah, dan ini kata beliau tidak diperbolehkan. Fallahu amarahum an yakunu ummatan wahidah fa'asawhu. Rabbuna Jalla fi'ula memerintahkan mereka agar bersatu, ya, di atas i'tiqad yang sama, di atas keyakinan yang sama. Tapi mereka lebih memilih untuk berkotak-kotak. Fa'asawhu fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Ay kutuban kama qala Qatadah wa Mujahid. Tafsir dari Zubura itu adalah kutuban. Masing-masing dari kelompok tersebut memiliki kitab. Barakallahu fikum. Seperti yang ditegaskan oleh Imam Qatadah, Abul Khattab, Ibn Di'amah, As-Sadusi, Al-Basri, Mufassirun, Hafidhun, Dharirun Akmah. Sudah pernah kita lewati betapa banyaknya aimatuddin, mufassir, barakallahu fikum, hafid, tetapi mengalami cacat fisik. Dharir beliau, akmah. Dan seperti yang pernah kita lewati, ini pukulan, barakallahu fikum, nasihat mendalam bagi kita semua. Cacat fisik yang mereka miliki tidak berhenti dan tidak menjadikan mereka beralasan untuk tidak thalabul ilm. Menjadi imam justru dengan cacat itu. Wa Mujahid Ibnu Jabr, Abul Hajjaj Al-Makki, Al-Qurashi, Al-Mahzumi, Syekhul Qurra wal Mufassirin. Imam Mujahid Ibn Jabir Abul Hajjaj, imamun, thiqatun, faqihun alimun katsirul hadis sanaun minal ulama. Murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menegaskan keduanya bahwa fataqattu amrun bainam zubura ay kutuban kullu wahidin indau kitab, masing-masing kelompok A, B, C, D sampai 70 ya, 2 ya, itu memiliki kitab. Dasar, landasan utama yang dengannya mereka berpegang teguh, beritikad. Wa kullu wahidin indahu aqidah, wa aqidatu hadha ghair aqidat hadha. Masing-masing memiliki keyakinan. Keyakinan ini, keyakinan kelompok A berbeda tentunya dengan keyakinan kelompok S. Dan seterusnya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, kullun yara annahu alal haqqi. Masing-masing dari firaq di atas yang lebih memilih untuk bercerai-berai, berkotak-kotak itu memandang bahwa kamilah yang berada di atas al-haq. Barakallahu fiik. Wa ghair 'ala al-batil, sementara yang lainnya di atas kebatilan. Sangat berbahaya. La yaqul narji'u ila kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing dari kelompok tersebut tidak mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kama qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih terhadap suatu persoalan, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Kitab, war Rasul. Di masa beliau masih hidup dan setelah beliau wafat, kepada sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Bal kullun yaqul inna wal haqqi wahdah, masing-masing dari firqah di atas mengklaim bahwa kamilah yang berada di atas al-haq. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing dari mereka benar-benar merasa puas, bahagia, senang terhadap apa yang mereka miliki. Wa muqtani'un bima ladaihi bal wa muta'assibun lahu wa la yara anna qawlahu urdatun lil khata'i was-shawab. Ini yang paling berbahaya. Muqtani bima ladaihi, merasa sudah puas terhadap apa yang dia miliki. Sama umat-umat yang di situ Allah SWT utus, para utusan-utusan Allah SWT, mereka berargumentasi dengan demikian. Di atas ar-rasul membawa kebenaran. Mereka justru farihu bima indahum minal kitab. Mereka sudah merasa puas, tidak perlu lagi al-haq dari mereka. Dan ini sangat berbahaya. Muqtani bima ladaihi, yang lebih membahayakan lagi, wa muta'assibun lahu, sangat-sangat membahayakan dia ta'assub kepadanya, tidak peduli apakah ucapannya benar atau salah, yang penting pokoknya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ikhwati fiddin, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Athar al-imam Abu al-Khattab Qutadah ibnu Di'amah Sadusi al-Basri, mufassirun hafidun darir akmah, akhrajahu Abdul Razzaq fi tafsirihi, dikeluarkan oleh al-imam Abdul Razzaq ibnu Hammam al-Himyari Al-Yamani As-Sun'ani di dalam tafsir beliau, tafsir Abdul Razzaq. Yang kedua, Al-Tabari fi tafsirihi, dikeluarkan oleh Imam Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Al-Tabari, di dalam tafsirnya. Apa nama tafsir beliau? Truhman TS2 Zaka Zaki Ismail Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Aynahu? Apa nama tafsir beliau? Tafsir At-Tabari. Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari. Al-Muqri'. Al-Muqri'. Barakallahu fikum. Jami' al-bayan an-ta'wili ayil Qur'an. Nama lengkap tafsir At-Tabari. Jami'ul bayan an-ta'wili ayil Qur'an. Ta'wil tafsir. Ta'wil mana tafsir. Barakallahu fikum. Wa athar mujahid. Athar bisa dinisbatkan kepada ucapan sahabat, tabi'in, dan juga yang datang setelah mereka. Athar. Akhrajahu Tabari ayudan fi tafsirihi wangzur ad-dur al-mangzur. Ad-dur al-mangzur fi tafsiri bil-ma'zur, karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Ad-Dur Al-Mansur fit ta'wil fit tafsir bil-Mansur, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Ahibati fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Fawaid mengingatkan kita tentang ayat di atas. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata beliau, wa aktsaru ma indahum kalamun wa ara'un wa kharsun wal ilmu wara'al kalam. Masing-masing dari mereka bangga dengan apa yang mereka miliki. Beliau menjelaskan, sebenarnya yang mereka banggakan itu bukan hakikat ilmu yang sesungguhnya, tetapi yang mereka banggakan adalah kalam. Pertama, kalam. Ucapan-ucapan, omongan-omongan, kalam. Lafadz murakkab mufid bil waqti, kalam. Yang kedua, arok atau afkar. Aro afkar. Yang ketiga, khursun, di mana al-kadzib, kedustaan-kedustaan. Masuk juga khoyalat, hawajis. Bahkan mereka membangun itu semua sebagai agama dan sebagai hal untuk berkeyakinan. Di mana letaknya ilmu? Kata beliau, wal ilmu waro al kalam. Ternyata hakikat ilmu yang sebenarnya itu terkalahkan, tersingkirkan, tertutupi dengan sekian hal-hal di atas. Kalam tadi, arok, khorsun, khoyalat, afkar, hawajis. Barakallahu fikum. Kama qala Hammad ibn Zaid, seperti yang ditegaskan oleh Imam Hammad ibn Zaid, qultu li Ayyub As-Sikhtiyani, aku pernah bertanya kepada Imam Ayyub As-Sikhtiyani, al ilmu al-yawm aktsaru aw fi ma taqaddam. Wahai Imam, untuk saat-saat ini zamannya beliau, zamannya Hammad bin Zaid, zamannya Imam Ayyub As-Sikhtiyani, wahai Imam, kira-kira di zaman kita ini ilmu barakallahu fikum lebih banyak, ataukah di zaman-zaman yang telah berlalu? Kata beliau, al-kalamul yaum aksar wal ilmu fima taqaddam aksar. Di zaman ini yang lebih mendominasi, yang lebih menguasai adalah kalam, arok, afkar, barakallahu fikum, hawajis, ya, dan juga khoyalat, nam, khorsun, gadib, dan seterusnya. Ini yang lebih mendominasi zamannya beliau. Ya. Lalu bagaimana jika beliau hidup di zaman kita? Ainal ilm. Wal ilmu fi mataqaddam aktsar. Sementara hakikat yang sebenarnya melimpahnya ilmu itu masa-masa yang sudah lewat. Mereka ringkes ucapannya, ya, tapi padat makna yang terkandung di zaman. Barakallahu fikum. Fa farraqa, kata Imam Al-Bukhari mengomentari ucapan Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani di atas, fa farraqa hadzal rasikh. Ar-rasikh Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani bainal ilmi wal kalam. Beliau benar-benar membedakan antara al-ilm dengan kalam. Ilham minallahi azza wajalla. Fal kutub katsiratun jiddan. Kalau kita melihat kitab-kitab itu sangat banyak. Wal kalam wal jidal wal muqaddirat adz-dzihniyah katsiratun. Kalam, jidal, ya. Kemudian afkar, arok, ya. Itu banyak sekali. Wal ilmu bima'zilin an aksariha. Sementara kata beliau, hakikat ilmu yang sebenarnya benar-benar tersingkirkan, terkalahkan oleh hal-hal di atas, akhirnya tertutupi. Barakallahu fikum. Sehingga ini yang laris di pasaran, barakallahu fikum, yang banyak dikonsumsi oleh kaum muslimin. Khotifiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dapat kita baca pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita untuk istiqamah di atas thalabul ilm sampai Allah SWT mewafatkan kita di atasnya. Dan kita mohon kepadanya husnul khatimah. Innahu waliyun dhalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.